Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم min syiddati adzabiha. Ikhwani fid din wa akhwati fillah ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan hadis yang ke-52, yaitu hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijim min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari nyala api dan Adam diciptakan dari apa yang disifatkan kepada kalian. Rawahu Muslim, diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullah. Dijelaskan Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah, dan sudah kita lalui pula beberapa penjelasan beliau atas hadis ini, maka beliau melanjutkan bahwa adalah iblis dahulu sombong atas Nabi Adam alaihi salam dan ia enggan untuk sujud kepadanya dan bermaksiat kepada perintah Allah jalla jalaluh. Dan ia berkata kepada Adam atau berkata kepada Allah jawaban atas pengingkarannya. Allah katakan dalam surah Al-A'raf ayat ke-12, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kenapa engkau enggan wahai iblis, atau apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Maka ia menyatakan, ana khairum minhu, aku lebih baik bagi darinya. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan ia dari tanah. Maka dengan prasangka dia bahwa api lebih baik daripada tanah, dan ini merupakan qiyasun fasid, qiyas yang rusak. Karena hakikatnya tanah itu lebih baik daripada api. Tanah itu lebih baik daripada api. Karena kata Syekh, li'anna an-nar muhriqah mutlifah. Karena api itu membakar, merusak. Naam. Tidak ada apapun yang selamat dilahap si jago merah. Iya. Adapun tanah barakallahu fikum, fa innahu mubarakun, dia diberkahi. Tumbuh darinya tumbuhan-tumbuhan, pepohonan-pepohonan yang baik, manfaat yang begitu banyak dirasakan oleh manusia dari apa yang muncul dari tanah. Maka seandainya kita kembali kepada kiasan tadi dan kepada asal mula penciptaan, maka kita akan mendapati bahwa sesungguhnya Adam itu lebih baik asal penciptaannya dibandingkan iblis. Belum lagi di samping itu bahwa kias itu di samping sebagai kias yang rusak, di samping sebagai kias yang rusak, ketika ia menganggap asal mula penciptaannya dari api lebih baik dibandingkan asal mula penciptaan Adam yang dari tanah, maka itu pun adalah bentuk pembangkangan kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seharusnya yang wajib atas iblis alaihi laknatullah adalah untuk menunaikan dan tunduk kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada sesuatu, maka tidak boleh ada bentuk sikap penentangan. Tidak boleh berpaling dan menentang. Wajib untuk menunaikan. Dan pada dasarnya, barakallahu fikum, Allahu azza wa jalla yu'ti fadlahu man yasha. Allah memberikan fadilahnya kepada orang yang Allahu tabaraka wa ta'ala kehendaki. Allah maha berhak untuk menentukan kepada siapa Allahu azza wa jalla memberikan fadilah dan keutamaannya. Kepada siapa Allah subhanahu wa ta'ala mencegah dan menghalanginya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah ditanya tentang apa yang ia perbuat. Yaf'alu ma yasha' wa yaf'alu ma yurid. Wahum yus'alun, dan merekalah hamba yang ditanya. Sehingga barakallahu fikum, yang mengantarkan iblis atas penentangannya untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihi salam adalah al-hasad. Hasad kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Dan sifat hasad itulah dosa yang pertama kali Allahu Azza wa Jalla dimaksiati dengannya di langit. Sebagaimana al-hasad itu pula adalah dosa yang pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala dimaksiati dengannya di bumi. Pahamin ya? Bahwa hasad itu, dosa hasad, adalah dosa pertama kali yang Allah dimaksiati dengannya di langit. Ketika iblis hasad kepada Nabiullah Adam alaihi salam, sebagaimana dosa pertama kali yang terjadi di muka bumi adalah hasad pula tatkala satu putra Nabi Adam alaihi salam hasad kepada saudaranya antara Qabil dengan Habil. Dan al-hasad barakallahu fikum amruhu azim, perkaranya besar. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam benar-benar memperingatkan dengan peringatan yang sangat keras, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hati kalian dari sifat al-hasad. Karena hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan yang sudah kalian lakukan. Sebagaimana api melahap kayu bakar. Dan sungguh sangat-sangat sering Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mempermisalkan dalam hadis-hadis beliau sesuatu yang sifatnya ma'nawi dengan sesuatu yang sifatnya hissi. Bisa dilihat dengan panca indera. Hendaknya kalian benar-benar tahu, meyakini, memahami bahwa hasad itu akan memakan, menggerogoti kebaikan-kebaikan yang telah kalian perbuat, sebagaimana kalian menyaksikan dengan mata kepala kalian bahwa api bisa melahap kayu bakar, mengikisnya sampai menghabiskannya sama sekali. Sebagaimana pula barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain ketika menyebutkan tentang fadilah sadaqah, was-sadaqatu tudfi'ul khathiyah kama yudfi'ul ma'un nar. Naam. Sedekah itu akan menggugurkan dosa-dosa kalian, menghapuskan dosa-dosa kalian sebagaimana air bisa mematikan api. Dan sesungguhnya barakallahu fikum, berbagai macam ujian demi ujian yang Allah berikan kepada kalian akan menggugurkan dosa-dosa kalian sebagaimana dedaunan berguguran dari pohonnya. Kalau kalian melihat bahwa dedaunan itu berjatuhan dari pohonnya, maka seperti itu pula akan berguguran dosa-dosa kalian ketika Allah tabaraka wa ta'ala memberikan berbagai macam ujian kepada kita dan bersabar dan berihtisab mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping kesabaran kita akan melahirkan manfaat dan fadilah berupa Allah gugurkan dosa-dosa kita. Dan ketika ditambah dengan ihtisabul ajr, falahu ajruhu indallahi subhanahu wa ta'ala, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah azza wa jalla. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka ia pun hasad kepada Adam alaihi salam dan sombong serta angkuh kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga terjadilah hukuman yang menimpa iblis alaihi la'natullah. Wasyahid min hadal hadith, maka syahidnya kata syekh dari hadith ini bahwa annal malaikata khuliqu minan nur, bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya. Maka seorang muslim beriman, meyakini apa yang datang penjelasannya dari Allah tabaraka wa ta'ala dan penjelasan yang datang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana telah berlalu pembicaraan seputar mereka, seputar para malaikat-malaikat Allah, bi annahum ibadum mukramun, bahwa mereka hamba-hamba Allah yang mulia dan mereka jumlahnya sangat banyak dengan tugas masing-masing yang Allah embankan kepada mereka. Kemudian yang berikutnya kita beranjak hadis yang ke-53. Zikru ibadatil malaikah wal baitil ma'mur. Penyebutan ibadah para malaikat dan penyebutan tentang al-baitul ma'mur. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa thabata fi ba'di ahadithil mi'raj annahu sallallahu alaihi wasallam rufi'a lahu al-baitul ma'mur alladhi huwa fis sama'i sabi'ah wa qila fis sadisah bimanzilatil ka'bati fil ardi wa huwa bihiyalil ka'bah hurmatuhu fis sama' ka hurmatil ka'bati fil ardi wa idza huwa yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malakin thumma la ya'uduna ilaihi akhiru ma alaihim. Telah sabit, telah sahih dalam sebagian hadis tentang Mi'raj yaitu disebutkan di catatan kaki. Hadis-hadis tentang Mi'raj terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya diangkat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Baitul Ma'mur yang berada di langit yang ketujuh, dikatakan pula di langit yang keenam. Bimanzilatil Ka'bati fil ardi, kedudukannya seperti Ka'bah di bumi. Dan dia bihiyali al-Ka'bah. Nanti akan kita sebutkan apa itu makna hiyal al-Ka'bah. Yakni lurus. Lurus dengan Ka'bah yang ada di bumi. Kehormatannya di langit seperti kehormatan Ka'bah di bumi. Dan masuk di dalamnya, atau masuk ke dalamnya setiap hari 70 ribu malaikat, kemudian tidak pernah kembali lagi sampai akhir, sampai hari kiamat. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, hadzal hadithu fihi zikru ibadatil malaikah alaihimus salatu wassalam. Hadis ini padanya ada penyebutan tentang ibadah para malaikat. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka baitan fis sama, rumah ibadah di langit. Sebagaimana Allah azza wa jalla menjadikan untuk Bani Adam baitan fil ardi, rumah ibadah di bumi. Dan al-bait tersebut, al-baitul ma'mur, yang ada di langit, bihiyali al-ka'bah al-musharrafah, allati fil ardi, itu lurus sejajar dengan Ka'bah al-musharrafah yang ada di bumi. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa makna hiyal adalah tilqa'a wa tijaha. Ini lurus. Naam. Dan beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan, wahiyalul ka'bah hal ma'nahu annahu fauqaha. Hiyal al-ka'bah, apakah maknanya bahwa ia di atasnya? Maka beliau menyatakan, wahada laysa bigharib, Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini bukan sesuatu yang aneh, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Atau bisa juga makna hiyal al-ka'bah adalah bi'iza'iha, yaitu bima'na annahu kama tu'marul ka'bah min ahlil ardi, sebagaimana Ka'bah itu dimakmurkan oleh penduduk bumi, maka al-baitul ma'mur yang ada di langit juga dimakmurkan oleh para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan al-bait tersebut, kata Syekh Al-Fauzan, yang ada di langit adalah al-baitul ma'mur, dikunjungi oleh jumlah tersebut setiap hari oleh malaikat-malaikat Allah, yaitu sebanyak 70 ribu malaikat yang datang hari ini, kemudian keluar, besok digantikan yang lain, keluar, besoknya digantikan yang lain, keluar, terus tidak pernah kembali lagi, yang telah masuk ke dalamnya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Maka Asy-Syaikh Al-Fauzan menyatakan bahwa ini menunjukkan kepada dua hal. Menunjukkan kepada dua hal. Yang pertama adalah bahwa annal malaikata ya'budunallah, bahwa para malaikat mereka beribadah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. wa annahum ibadul laisa lahum minal amri syai'un, dan bahwa mereka adalah hamba Allah yang tidak punya kuasa sedikit pun, tidak punya hak rububiyah, lebih-lebih lagi tidak punya hak al-uluhiyah. Yang kedua, bahwa di dalamnya terdapat dalil tentang banyaknya malaikat, di mana datang ke dalam Al-Baitul Ma'mur, memasukinya setiap hari 70 ribu malaikat, dan mereka tidak pernah kembali lagi sampai hari kiamat, dan tidak ada satu orang pun yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, yang ke-54. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma fis samai mawdi'u qadamin illa alaihi malakun sajidun aw malakun qa'imun fadhalika qawlu al-malaika wa inna lanahnu as-saffun wa inna lanahnu al-musabbihun. Rawahu Muhammad ibn Nasr wa ibn Abi Hatim wa ibn Jarir wa Abu Asy-Syaikh. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di langit tempat setelapak kaki kecuali padanya ada malaikat yang bersujud ibadah kepada Allah, atau malaikat yang berdiri. Maka itulah ucapan para malaikat di dalam surah As-Saffat ayat 165-166. Wa inna lanahnu saffun, sesungguhnya kami bersaf-saf. Wa inna lanahnu al-musabbihun, dan sesungguhnya kami senantiasa bertasbih. Diriwayatkan Muhammad ibn Nasr, ibn Abi Hatim, ibn Jarir, dan Abu Asy-Syaikh. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah menjelaskan, dan hadis ini juga menunjukkan bahwa malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka beribadah kepada Allah dengan ruku', dengan sujud, dengan berdiri. Naam. Dan juga padanya terdapat penjelasan tentang banyaknya jumlah malaikat yang ada di langit, dalam kondisi langit begitu luas. Naam. Begitu luasnya langit, maka dengan keluasan langit tidak ada satu tempat pertelapak kaki pun, naam, kecuali padanya ada malaikat yang beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga ini menunjukkan benar-benar banyaknya jumlah para malaikat-malaikat Allah, dan bahwa mereka memenuhi langit dengan begitu luasnya langit. Wa yadullu ala hadha qawluhu azza wa jalla anhum, dan yang menunjukkan atas hal itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang mereka, wa inna lanahnu as-saffun, dan sesungguhnya kami bersaf-saf. Kata Syekh, li'anna al-malaikata tasuffu inda rabbiha lil'ibadah, karena malaikat itu bersaf-saf di sisi Rabbnya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha, tidakkah kalian bersaf-saf sebagaimana para malaikat bersaf-saf di sisi Rabbnya, yani di dalam salat. Maka para sahabat bertanya, wa kaifa tasufful malaikatu bagaimana bentuk safnya para malaikat ya Rasul? Faqala, maka Nabi menyatakan, yutimmuna as-saffal awwal wa yatarassuna fis saff. Mereka menyempurnakan saf-saf terdepan, kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya, dan mereka yatarassuna, meluruskan dan merapatkan safnya. Nah, itu safnya para malaikat yang ada di langit. Lurus dan rapat. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersaf-saf sebagaimana para malaikat-malaikat Allah azza wa jalla di langit. Mereka bersaf-saf ketika beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tidak boleh barakallahu fikum untuk hati kita ini keras, kaku, tidak mau merapatkan kakinya dengan saudaranya. Katanya ingin persatuan. Iya. Mendengung-dengungkan persatuan, tapi dalam sholat tidak mau kakinya rapat. Bagaimana mau terwujud? Padahal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, jangan berselisih. Ada yang kakinya di depan, ada yang di belakang, tidak sejajar. Ada yang kakinya bisa masuk lagi satu kaki orang lain. Yang paling parah kalau masing-masing pakai kaplingan dengan sajadahnya. Satu orang bisa masuk lagi. Naam. Seakan-akan kaki orang lain tidak boleh menginjak sajadahnya karena ini kaplingan punya dia. La takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, jangan berselisih sehingga dengan itu akan berselisih hati-hati kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ingatkan, man wasala saffan wasalahullah. Siapa yang menyambung saf, Allah akan sambung hubungan dengannya. Wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Yang memutus saf, Allah akan putus hubungan dengannya. Iyadan billah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi masalahnya barakallahu fikum bahwa urusan meluruskan dan merapatkan saf itu bukan ajarannya Wahabi. Naam. Itu ajarannya Muhammadiyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma diterapkan di Masjid Raya, seluruh masjid di seluruh penjuru dunia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkena kewajiban untuk meluruskan dan merapatkan safnya. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, dan kita mendapatkan ajr pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Syekh menyatakan dalam kesimpulan akhir dari hadis ini, wa fi hadza dalilun ala ibadatil malaikati lillah. Di sini terdapat dalil tentang ibadah para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ala kasrati adadihim, dan juga terdapat dalil atas banyaknya jumlah para malaikat, haitsu innahum yamlauna as-samaa'a ala si'atiha, di mana mereka memenuhi langit dengan keadaan langit yang begitu luas. Kemudian yang berikutnya barakallahu fikum, kita lanjutkan hadis yang ke-55. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa rawa at-Tabarani an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك illa anna lam nusyrik bika syai'a. Diriwayatkan Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tempat di langit yang tujuh. Naam, atau tidak ada di langit yang tujuh tempat sebesar telapak kaki atau satu jengkal atau setelapak tangan, kecuali padanya ada malaikat yang berdiri atau malaikat yang sujud atau malaikat yang rukuk. Dan ketika hari kiamat nanti, mereka seluruhnya menyatakan, Maha suci engkau ya Allah, kami tidak beribadah kepadamu dengan sebenar-benar ibadah, kecuali kami hanya tidak berbuat kesyirikan kepadamu sedikitpun. Kami tidak mempersekutukanmu dengan sesuatu apapun. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan, hadis ini seperti hadis-hadis yang sudah berlalu. Padanya ada penyebutan ibadah malaikat. Dan padanya ada penyebutan jumlah malaikat yang begitu banyak, di mana tidak tersisa di langit ruang terbuka. Tidak ada ruang terbuka di langit. Mereka para malaikat memenuhinya. Naam. Maka di sini ada penyebutan suatu masalah besar. Ada penyebutan suatu permasalahan yang sangat agung. Yaitu apa? Bahwa manusia tidak boleh tertipu dengan amalannya, berapapun banyak amalan tersebut. Tidak boleh dia sombong membanggakan diri atas amal perbuatan yang sudah ia perbuat, berapapun dan betapa banyak pun amalan yang sudah ia lakukan. Maka para malaikat-malaikat Allah yang mereka senantiasa bertasbih malam dan siang, tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah, tidak pernah capek. Itu pun mereka menyatakan nanti di hari kiamat, Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatika. Maha suci engkau ya Allah, kami tidak menyembahmu dengan sebenar-benar penyembahan. Kami tidak beribadah kepadamu ya Allah dengan sebenar-benar peribadahan. Kenapa demikian? Karena hak Allah subhanahu wa ta'ala besar. Seandainya manusia akan mengiringkan, menggandengkan atau memperbandingkan antara amal perbuatan yang sudah ia lakukan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, maka itu tidak ada apa-apanya sama sekali. Tidak ada apa-apanya sama sekali. Apalagi kalau Allah memberikan balasan jannah kepada seorang hamba dengan fadilah dan rahmatnya. Oleh karena itu Nabi mengingatkan, lan yadkhula ahadun al-jannata bi'amalihi. Tidak ada satupun orang yang masuk ke dalam surga karena amalannya, jika amalan itu dijadikan sebagai nilai ganti tukar dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala, sama sekali tidak ada apa-apanya. Barakallahu fikum. Namun seorang masuk ke dalam jannah Allah bifadlihi wa rahmatih, karena fadilah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sesungguhnya barakallahu fikum, bahwa amalan yang kita perbuat dengan penuh keikhlasan kepada Allah, mencontoh baginda nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan menjadi sebab seorang hamba mendapatkan fadilah dan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka Syekh menyatakan, fal amalu qalilun wa in kuthur. Amalan itu sedikit sebenarnya, meskipun banyak kita lakukan. Anggap seandainya ada di antara kita yang selama masa hidupnya terus menerus sibuk ibadah kepada Allah seperti para malaikat. Tidak pernah satu kali pun maksiat kepada Allah. Maka jika dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah, maka itu tidak ada apa-apanya dan sangat-sangat sedikit. Karena nikmat Allah subhanahu wa ta'ala aksar, aksar, wa aksar. Naam. Sehingga, tidak ada seorang pun yang dia sanggup beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar peribadahan. Naam. Karena besarnya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, nabinya sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah, yang beliau adalah afdalul khalqi alal itlaq, makhluk yang paling afdal secara mutlak dan paling banyak ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Rasulullah itu terus senantiasa berzikir kepada Allah hatta ketika beliau dalam keadaan tidur, kalbunya dalam keadaan berzikir kepada Allah. Kata malaikat, naam, dua malaikat ketika mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam tertidur di pangkuan Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu di satu padang pasir di tengah malam di kota Makkah. Kata malaikat tersebut berbincang satu dengan yang lain, kami belum pernah melihat satu nabi pun yang diberikan karunia seperti yang diberikan kepada nabi ini. Inna ainaihi tanaman wa qalbuhu yaqadhah. Kedua matanya tertidur tapi hatinya terjaga, senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam afdalul khalqi alal itlaq wa aktsaruhum ibadatan lillahi azza wa jalla. Beliau menyatakan, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la uhsi sana'an alaika, aku tidak bisa menghitung puji-pujian yang berhak untukmu ya Allah. Anta kama asnaita ala nafsik. Engkau sebagaimana engkau puji atas dirimu ya Allah. Maka Syekh menyatakan, hadza fihi i'tiraf. Di sini ada pengakuan bi anna amalal makhluqi mahma balagha, bahwa amalan makhluk berapapun capaian yang sudah ia capai, fa innahu la yu'adilu haqqallahi subhanahu wa ta'ala, maka tidak bisa menyamai hak Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan di sini pula kata Syekh bahwa annal insan, seseorang, alla yaghtarra bi amalihi, tidak boleh tertipu dengan amalannya dan tidak boleh takjub dengan amalannya. Apalagi kalau sampai dia meremehkan hamba-hamba Allah yang lainnya, bangga dengan dirinya, meskipun yang dia remehkan tersebut adalah ahli maksiat. Pernah kita dengar seorang Bani Israel yang dia senantiasa ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, ada saudaranya bergelimang dalam kubangan maksiat. Dinasihati, ditegur, tidak bergeming. Di satu waktu diingatkan, tidak manfaat. Sampai kemudian dia bersumpah dengan menyatakan, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dia. Maka Allah katakan, man dhal ladzi yata'alla 'alayya alla aghfiru li fulan fa inni qad ghafartu lahu wa ahbattu 'amalaka. Siapa yang sudah berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, maka aku sudah mengampuni dia dan aku hapuskan seluruh amalan yang kamu perbuat. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia telah menghilangkan seluruh bagian dunia dan akhiratnya. والله تعالى أعلم بالصواب نكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Walhamdulillahi Rabbil Alamin.